hello, hello, hello, hello, hello. Kembali kita berjumpa lagi. Kini hilanglah rindu, kita telah bertemu. Hello, hello, hello. Waktu berpisah, rindu ingin berjumpa. Kini setelah bertemu, aku baru kau akan. Seumpama kau santapan, tentu segera ku makan. Tak sabar lagi. Seluruh tubuh ini sudah siap menanti. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Waktu berpisah, rindu ingin berjumpa. Kini setelah bertemu, aku baru kau apakan. Seumpama kau santapan, tentu segera ku makan. Hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hati yang rindu ini sudah tak sabar lagi. Hello, hello, hello.